Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari masih pada pembahasan al-ilmu. Kita masuk bab yang ke-35. Bab hal yaj'alu linnisa'i yawman ala hiddatin fil ilmi. Bab apakah dijadwalkan bagi seorang wanita, bagi wanita, hari khusus di dalam belajar ilmu. Dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ingin membahas tentang jadwal khusus bagi para wanita untuk belajar ilmu. Yaitu hendaknya para wanita mereka memiliki jadwal khusus untuk belajar ilmu agama yang mereka tidak berkumpul dengan laki-laki. Sehingga ada kajian umum di mana kajian itu yang menghadiri laki-laki dan perempuan. Ada juga kajian khusus bagi laki-laki atau kajian khusus untuk para wanita. Sehingga kajian khusus ibu-ibu, para wanita, di zaman dahulu pun ada. Bahkan wanita-wanita zaman Rasulullah mereka yaitu meminta jatah waktu khusus bagi mereka. Sehingga pembahasannya pun khusus menyangkut tentang mereka. Tidak pembahasan yang umum, di mana itu pembahasan untuk laki-laki dan perempuan. Tapi mereka minta jadwal khusus untuk kajian para ummahat atau para wanita. Hadis yang beliau bawakan, yaitu yang dibawa oleh Imam Bukhari, yaitu hadis nomor 1101. Beliau berkata, hadatsana Adam, telah mengabarkan kepada kami Adam. Qala hadatsana Syu'bah. Syu'bah mengabarkan kepada kami, qala hadatsani Ibnul Asbahani. Beliau berkata, Ibnul Asbahani mengabarkan kepada aku. Qala, beliau berkata, samitu Abu Shalih Dzakwan yuhadditsu an Abi Sa'idin Al-Khudri. Saya mendengar Abu Shalih Dzakwan mengabarkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala nisa'ul linnabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita para wanita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengadu. Mereka berkata, "Ghalabana 'alaika ar-rijalu." Ya Rasulullah, majlis engkau kebanyakan adalah majlis laki-laki. Yaitu kemana-mana Rasulullah, ya Rasulullah diikuti oleh bapak-bapak laki-laki. Faja'al lana yauman min nafsika. Di mana kami tidak punya jadwal, yaitu maksudnya intinya wanita-wanita ini menuntut sama Rasulullah supaya dikasihkan waktu. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolong bikinkan hari khusus di mana kita bisa berkumpul dengan engkau. Yaitu kita juga ingin menimba ilmu dari engkau. Fawa'adahunna yauman. Maka Rasulullah menjanjikan kepada mereka sebuah hari untuk berkumpul dengan mereka. Yaitu Rasulullah menetapkan hari khusus yang disepakati antara Rasulullah dengan mereka. fawa'adahunna yawman, maka Rasulullah menjanjikan kepada mereka satu hari, laqiyahunna fihi, di mana Rasulullah berjumpa dengan mereka, khusus para ibu-ibu. Fawa'adahunna wa amarahunna, maka Rasulullah datang di hari tersebut, Rasulullah memberikan wejangan kepada mereka dan memberikan perintah kepada mereka. Fakana fi ma qala lahunna, di antara sabda Rasulullah yang disampaikan kepada mereka, kepada ibu-ibu, kepada para wanita, ma minkunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha. Rasulullah di antara sabdanya beliau yang beliau sampaikan kepada mereka, Rasulullah bersabda, tidak ada perempuan di antara kalian yang tiga anaknya meninggal dunia lebih dulu, illa kana laha hijaban minan nar, kecuali tiga anaknya ini akan menjadi tabir, penutup dia dengan neraka jahanam. Faqalat imra'atun, maka ada seorang yang bertanya, wathnaini, ya Rasulullah, kalau yang meninggal dua orang, yaitu dua orang anak meninggal lebih dulu. Faqala wathnaini, maka Rasulullah mengatakan demikian juga dua. Yaitu kalau dua anaknya meninggal dunia lebih awal, maka itu pun akan menjadi hijab juga, akan menjadi penghalang dari neraka jahanam. Kemudian hadis yang kedua yang beliau bawakan hampir sama, cuma jalannya berbeda. Jalan riwayatnya berbeda. Beliau berkata kepada Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Ghundar. Ghundar mengabarkan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Syu'bah. Syu'bah mengabarkan kepada kami, an Abdurrahman bin Al-Asbahani. Dari Abdurrahman Al-Asbahani, an Zakwan, dari Zakwan, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persis dengan apa yang disampaikan di atas. Cuma jalannya beda, silsilah rawinya beda. Wa an Abdurrahman bin Al-Asbahani, dan dari Abdurrahman bin Al-Asbahani, qala, beliau berkata, sami'tu Abu Hazim. Saya mendengar dari Abu Hazim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, thalathatan lam yablughul himsa. Di sini ada tambahan, tiga anak yang meninggal itu sifatnya seperti apa? Maka saya sebutkan tambahan, tiga anak yang mereka belum balig. Jika seorang wanita ada tiga anaknya meninggal dunia sebelum balig, maka ketiga anaknya akan menjadi tabir, penutup orang tuanya dari api neraka jahanam. Di sini kalau kita perhatikan di sini dalam hadis ini, Rasulullah SAW beliau memberikan kepada ibu-ibu, kepada para wanita sahabat, waktu khusus untuk memberikan nasihat kepada mereka. Di sini menunjukkan berarti apa? Berarti kajian khusus ummahat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Yaitu tidak harus kajian itu harus berkumpul, bapak ibu semuanya berkumpul, tidak harus. Memang terkadang ada, Rasulullah itu terkadang menyampaikan nasihat, semuanya suruh datang. Suruh datang, baik yang bapak-bapaknya dan ibu-ibunya semuanya kumpul. Rasulullah terkadang nasihatnya seperti itu. Terkadang, ya seringnya, nasihatnya Rasulullah khusus bapak-bapak. Karena yang membersamai Rasulullah ya tetap bapak-bapak. Sedangkan kalau ibu-ibu kan enggak mungkin membersamai terus sama Rasulullah, enggak mungkin, kecuali istrinya Aisyah. Nah, itu kata para ulama mengatakan Aisyah dia memiliki sepertiga ilmu. Sepertiga ilmunya Rasulullah semuanya yaitu di tangannya Aisyah. Maka para sahabat kalau mau belajar perkara-perkara yang privasi ya harus sama Aisyah. Karena tidak mungkin Rasulullah itu menampakkan privasinya beliau, tetap ada privasi yang itu disembunyikan, nanti yang tahu istrinya. Sehingga seringnya ya Rasulullah itu yang membersamai beliau ya para sahabat yang laki-laki. Sehingga wanita ya mereka protes karena mereka juga ingin mendapatkan ilmu dari beliau. Maka mereka datang mengadu kepada Rasulullah dan minta waktu khusus. Sehingga di waktu itu enggak ada laki-laki yang berkumpul dengan mereka khusus, maka mereka bisa bebas untuk belajar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya kajian itu macam-macam. Ada yang kajian sifatnya umum, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang sifatnya khusus bagi bapak-bapak. Ada yang sifatnya khusus bagi ibu-ibu. Dan itu sejak zaman Rasulullah sudah ada. Seperti ini sudah ada. Bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman Rasulullah sudah ada. Dan kalau kita perhatikan juga, masa ini sebagai ya gambaran bagaimana kajiannya Rasulullah kepada khusus ibu-ibu, atau bahkan kajian di masjid yang itu umum bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau kita lihat ya masjidnya Rasulullah, kalau kita lihat masjidnya Rasulullah itu nggak ada tabir. Masjidnya Rasulullah tidak ada tabir penghalang antara laki-laki dan perempuan. Tabirnya itu nggak ada. Jadi masjidnya Rasul itu plong-plongan. Baik, itu kenapa Rasulullah itu ketika bikin soft sholat, sebaik-baik soft bagi laki-laki itu yang paling depan, sebaik-baik soft bagi perempuan yang paling belakang. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada penghalang, tidak ada pembatas. Pertanyaan, lah kalau sekarang masjid, kalau misalkan kita bahas fikihnya lah, kita bahas fikihnya. Kalau seandainya masjid ada pembatasnya, yaitu ada tempat khusus bagi perempuan itu ada. Dan laki-laki nggak ada yang bisa melihat. Jadi ada tempat khususnya. Misalkan kalau masjid dua lantai. Lantai kedua untuk perempuan khusus. Lantai pertama untuk laki-laki. Atau ada pembatasnya, ada tabirnya, nggak kelihatan, tertutup. Pertanyaan, apakah dalam kondisi seperti ini tetap sunnahnya yang terbaik bagi perempuan itu yang paling belakang? Yaitu sebaik-baik soft bagi perempuan itu yang paling belakang. Maka itu nanti butuh fikih baru. Maka sebagian nanti para ulama mengatakan, kalau memang tempatnya itu tertutup, tidak ada laki-laki yang bisa melihat, maka sebaik-baik soft bagi perempuan yang paling depan. Karena kasusnya berbeda. Nah, itu terhadap perlu difahami, terhadap fikih itu harus berkembang. Sehingga terkadang nggak bisa, oh, dalilnya mana? Nggak ada dalilnya gitu. Iya, tapi kan kasusnya berbeda. Contohnya misalkan ketika safar kemudian sholat Jumat. Boleh enggak menjamah antara sholat Jumat dengan sholat asar? Oh, Rasulullah enggak pernah mengamalkan itu sehingga tidak ada fikih seperti itu, enggak boleh. Maka kita tanya, katakan juga, antum sholat Jumat ketika safar pun Rasulullah enggak pernah mengamalkan. Ya, kalau seandainya sholat Jumat dijamah dengan asar enggak boleh karena bid'ah Rasulullah enggak pernah mengamalkan, antum sholat Jumat ketika safar pun bid'ah juga antum. Rasulullah mana ada sebuah riwayat Rasulullah sholat Jumat ketika safar? Ya, enggak ada juga kan itu. Sehingga maksudnya itu apa? Fikih perlu berkembang. Memang Rasulullah enggak pernah mengamalkan. Tapi kaidahnya apa dalam masalah ini? Jadi perlu namanya seperti itu. Sehingga terkadang enggak bisa sedikit-sedikit dalil, Dalilnya itu harus amal khusus Rasulullah. Enggak bisa seperti itu. Contohnya lagi misalkan antum sholat fardu di atas kendaraan, mana dalilnya? Bid'ah juga antum ini. Rasulullah enggak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Rasulullah yang beliau kerjakan cuma sholat sunnah. Itu pun takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Berarti antum sholat fardu di atas kendaraan, pesawat, kereta, bid'ah antum. Dalilnya mana? Ya, tidak semua itu harus pakai dalil khusus. Terkadang kita punya kaidah, terkadang kita punya ya dalil-dalil yang lain yang itu kita bisa pakai. Walaupun bukan dalil secara khusus amal itu harus ada, Rasulullah itu mengamalkan. Tidak. Jadi maksudnya di sini intinya perlu kita pahami bahwa ya berkembang, nggak ada masalah kalau seandainya orang itu pengen lebih hati-hati, nggak ada masalah. Misalnya masjid, boleh nggak dikasih tabir pembatas antara laki-laki dan perempuan? Ya silakan, boleh silakan gitu. Bukan kita melarang, oh bid'ah ini zaman Rasulullah nggak ada, bukan. Ini berkembang. Itu kalau memang zaman Rasulullah mungkin nggak di seperti itu kan, ya nggak ada masalah. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri antara laki-laki perempuan itu dijaga. Seperti ketika selesai sholat, Rasulullah memerintahkan kepada bapak-bapak untuk zikir dulu. Yang bapak-bapak zikir, yang ibu-ibu keluar. Ini sebagai dalil bahwa harus dipisahkan. Tapi memang zaman Rasulullah, masjidnya ya kita nggak tahu juga. Nggak mungkin-mungkin dipisahkan seperti itu, nggak mungkin gitu. Akhirnya setelah itu mulai berkembang. Akhirnya ada tabir, setelah itu mulai dipisahkan, dan yang lainnya. Boleh enggak itu? Ya enggak ada masalah gitu. Hukumnya boleh karena kita pakai kaidah umum untuk hubungan laki-laki dan perempuan itu kalau bisa dipisah. Tapi mewajibkan ini aja jadi masalah. Mewajibkan masjid kalau enggak dipisah antara soft perempuan dan laki-laki, wah bid'ah ini. Ini menyimpang dari yang ini bahaya. Antum dalilnya mana juga? Yang mengharuskan masjidnya itu harus dipisah dengan tabir itu mana juga? Enggak ada juga dalilnya kan itu. Demikian juga apa? Jadi yang fahami ya. Jadi masjidnya Rasulullah itu enggak ada tabir. Nah, itu pernah ketika Rasulullah memerintahkan kepada utusan. Jadi ada sebuah permasalahan yang penting lah. Rasulullah itu ingin menyampaikan masalah yang penting. Akhirnya Rasulullah mengutus orang untuk mengabari kepada para sahabat semuanya kumpul di masjid. Oh, semuanya kumpul semua. Laki-laki, perempuan, tumpah ruah di masjid intinya itu. Setelah itu Rasulullah duduk di atas mimbar. Rasulullah bawa, waktu itu bawa tongkat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, saya kumpulkan kalian semua, bukan karena saya ada perkara yang genting yang menimpa saya atau yang lainnya, bukan. Tapi ini ada sebuah kabar yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Yaitu ada seorang sahabat, ini baru masuk Islam, ini orang ya orang Kristen baru masuk Islam sekarang ini, datang ke saya. Namanya Tamim Ad-Dari. Dia menceritakan kisah perjalanan dia terdampar di sebuah pulau, ketemu sama Dajjal. Sudah itu ceritakan, ceritanya panjang lebar Tamim Ad-Dari sama Rasulullah sampai akhirnya disebutkan bahwa Dajjal tidak akan masuk ke Mekah dan Madinah. Setelah itu Rasulullah mengisyaratkan dengan tongkatnya, wahadhihi thayyibah, inilah Madinah yang Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Ceritanya panjang, hadisnya indah, dinamakan dengan hadis Jasasah, yang paling terkenal namanya hadis Jasasah. Anehnya ini kalau kita membaca riwayatnya ya, anehnya yang meriwayatkan hadis panjang lebar ini malah seorang perempuan. Malah seorang perempuan, bukan bapak-bapak yang meriwayatkan. Seorang perempuan yang dia cerita, saya duduk di sofnya perempuan. Dia mengatakan, dan saya duduk di sofnya belakang saya. Dan saya melihat Rasulullah di atas mimbar duduk bawa tongkat. Coba ingat itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa terbuka. Masjidnya Rasulullah itu terbuka, bukan ditutupi dengan tabir. Kalau tutupi tabir, perempuan gak bisa meriwayatkan seperti itu. Setelah itu sampai Rasulullah mengatakan, dan saya melihat Rasulullah itu kayak menancapkan tombaknya itu, apa tongkatnya itu di tanah atau di lantai masjid. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahkan masalah ini saja yang meriwayatkan seorang wanita. Berarti apa? Masjidnya Rasulullah itu gak ada tabir. Maksudnya itu gak usah hulu lah, gak usah berlebihan. Kalau ada tabir ya alhamdulillah, gak ada tabir ya jangan disesatkan lah gitu. Contoh lagi misalkan mengisi kajian. Ngisi kajian. Sekarang Rasulullah kan misalkan kajian khusus. Kajian khusus. Yaitu kajian khusus ibu-ibu. Seperti Rasulullah di sini. Kajian khusus ibu-ibu. Demikian juga nasihat Rasulullah yang dikhususkan kepada ibu-ibu. Di mana itu majelisnya mereka. Apakah kajian Rasulullah itu pakai tabir? Itu pakai tabir. Yang ngisi pakai tabir. Kemudian yang ibu-ibu di sana. Sehingga ibu-ibu tidak melihat ustadznya. Ustadznya juga tidak melihat ibu-ibu. Apakah seperti ini? Ini pun juga enggak seperti itu. Majelisnya Rasulullah enggak seperti itu juga. Kecuali kalau orang bertamu di rumahnya Rasulullah, kemudian minta sama istrinya Rasulullah, diperintahkan memang pakai hijab di rumah. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Hendaknya mereka minta kepada keluarganya Rasulullah, pakai tabir kalau di rumah. Kalau di rumah, iya. Misalkan kalau kita di rumah, atau Aisyah ketika menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, ya pakai tabir. Aisyah yang menyampaikan ilmu. Tapi kalau ini kajian khusus perempuan, di mana Rasulullah datang memberikan nasihat kepada mereka, apakah Rasulullah itu pakai tabir untuk menghalangi beliau dengan mereka? Kalau kita baca riwayatnya, malah tidak terbuka. Malah tidak pakai tabir, malah terbuka. Bahkan sampai cerita yang dulu pernah kita ceritakan tentang Bilal, yang bersama Rasulullah untuk mempersemai beliau ketika sholat Idul Fitri. Setelah selesai memberikan nasihat umum, kan Rasulullah menuju ke jamaah perempuan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai para wanita, saya melihat kalian itu paling banyak penghuni neraka. Maka banyaklah sedekah kalian. Kan riwayatnya pernah kita sebutkan. Setelah itu kan Bilal itu kan mengangkat bajunya. Orang-orang pada sedekah perempuan-perempuan ini. Kalau seandainya ada tabir, yo, Bilal nggak mungkin bisa buka bajunya. Kemudian perempuan langsung memasukkan anting mereka, kalung mereka, gelang mereka ke bajunya Bilal. Sampai ada sebuah riwayat berkaitan dengan yaitu nasihat Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, karena kalian itu paling banyak masuk neraka Jahannam. Akhirnya Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kalau kita itu paling banyak masuk neraka Jahannam? Rasulullah mengatakan, kalau kalian itu banyak kufur. Akhirnya ada seorang wanita yang berdiri, disebutkan dalam sebuah riwayat, wanita itu pipinya itu ada merahnya. Wanita itu pipinya ada merahnya. Ini yang menyebutkan ini, yang ikut sama Rasulullah. Gitu. Bukan Rasulullah, tapi yang ikut sama Rasulullah melihat. Wanita itu ada merah pipinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami itu karena kufur kepada Allah Ta'ala? Rasulullah mengatakan, bukan. Tapi kalian itu kufur kepada kebaikan suami. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa diskusi seperti ini terkadang itu terbuka. Contohnya lagi, misalkan Rasulullah ketika haji. Beliau ketika haji, biasa datang orang-orang itu bertanya minta fatwa itu biasa. Suatu ketika beliau itu sedang naik kendaraan, memboncengkan seorang pemuda namanya Fadl bin Abbas. Ya, kalau sama Rasulullah hubungannya kayak sepupu lah. Karena Abbas sama bapaknya Rasulullah kan kakak beradik, saudara. Jadi Abbas punya anak namanya Fadl. Nah, Abbas kan pamannya Rasulullah. Namanya Fadl bin Abbas, masih muda. Tiba-tiba datang seorang wanita, wanita ini cantik sekali, masih muda. Tanya sama Rasulullah masalah fikih haji lah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ibadah haji ini diwajibkan, bapak saya sudah tua renta ya Rasulullah, enggak bisa berjalan. Boleh enggak saya menghajikan untuk orang tua saya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, boleh, hajikan. Lah Rasulullah melihat Abbas, Abbas yang di belakang itu matanya melotot melihat wanita ini. Ya namanya anak muda biasa melihat. Orang tua saja melihat perempuan yang cantik kan terkadang matanya seperti itu juga. Akhirnya sama Rasulullah mukanya dipalingkan. Ya Fadl, lihat sana, kamu jangan lihat sini. Kamu lihatnya sana. Akhirnya kepalanya dipalingkan, diputar sama Rasulullah itu. Kamu lihatnya sana. Menunjukkan apa? Ya terbuka gitu loh. Antara laki-laki perempuan itu gak ada tabirnya. Dan itu banyak sekali lah kalau kita mau cari dalnya itu banyak. Bahkan ya orang yang wajibkan harus pakai tabir itu malah dalnya mana gitu loh. Mungkin saya itu malah bingung juga itu. Kok sampai orang itu mewajibkan bahkan tidak menganggap salafi. Bahkan mengeluarkan dari salafi. Manhajnya gak jelas. Kalau ngisi kajian ibu-ibu gak pakai tabir. Ini aneh lagi. Kebalik sekarang masalahnya kan itu loh. Kayak kebalik sekarang itu. Yang pakai tabir itu dalnya mana? Ya kan, dalnya itu mana? Kalau yang enggak pakai tabir banyak sekali dalnya kan. Malah kebalik, yang enggak pakai tabir sekarang dijuluki bukan salafi kan itu. Yang enggak pakai tabir ini suka jual langsung ke ibu-ibu misalkan enggak pakai tabir, wah ini bukan salafi. Manhajnya gaduh-gaduh, ini manhajnya kacau dan yang lainnya. Ini apa-apa kebalik gitu loh. Makanya saya sering ya ketika saya ditahdir juga dulu. Ya awal-awal di Pekalongan lah saya ada teman-teman kita yang kayak gitu kan hulu keras sekali kan masalah ini. Ya, sampai akhirnya ada orang SMS ke saya kan itu SMS itu yang tahdir saya lah ya, manhaj yang nggak jelas kemudian pengekor hawa nafsu kemudian wah semacam-macam lah itu kenapa gara-gara masalahnya saya ngisi kajian ibu-ibu khusus nggak ada tabir gitu kajian khusus ibu-ibu tapi nggak ada tabirnya akhirnya saya tanya sama mereka lah antum itu kok menyesatkan orang yang ngisi kajian nggak pakai tabir kok bisa-bisanya antum keluarkan dari al-sunnah itu dalilnya mana gitu. Antum yang mengatakan wajib pakai tabir itu dalnya mana? Akhirnya dalnya ya cuma dapatnya itu fas'aluhun namin waro'i hijab. Saya katakan ini momennya bukan di masjid, bukan di kajian. Ini momennya di rumah. Antum masuk rumahnya Rasulullah, minta sama Aisyah enggak boleh. Karena memang istrinya Rasulullah itu harus pakai hijab. Gitu. Kalau di rumah biasa antara kita masuk rumahnya orang, antara ruang tamu dengan ruang tengah itu mesti ada hijabnya, enggak mungkin terbuka. Kan itu permintaan Umar sebenarnya itu. Umar itu risih masuk kamarnya rumahnya Rasulullah. Kita ngobrol sama Rasulullah tiba-tiba istrinya lewat risih gitu loh. Akhirnya apa? Mengatakan ya Rasulullah, tolong sih kalau ada tamu-tamu itu rumahnya engkau itu kasih tabir sehingga kita enggak melihat istri engkau ya Rasulullah. Risih kita ini gitu loh. Ya walaupun istrinya Rasulullah itu ibu kita tapi yang risih kita ini. Sampai akhirnya mengatakan ya Rasulullah, ini kan banyak tamu-tamu yang ke rumah engkau, utusan-utusan dari luar. Enggak semua orang baik semua ya Rasulullah gitu. Akhirnya baru diperintahkan dipakai hijab setelah itu. Kasusnya beda dengan kasus kalau gitu itu nyampaikan nasihat. Walaupun memang kalau kita katakan yang terbaik pakai tabir iya. Kalau katakan yang terbaik, tapi kalau enggak mengamalkan seperti itu, jangan disesatkan. Ini jadi masalah itu. Oh, yang terbaik itu seperti ini. Kalau enggak terbaik, kalau ada orang enggak bisa mengamalkan, wah sesat itu kalau enggak mengamalkan yang terbaik ini, aneh. Ini aneh. Yang terbaik itu kan yang paling baik. Ya. Kalau tidak bisa, apakah langsung sesat orang itu kan enggak kan itu? Ya, enggak bisa langsung kita hukumi seperti maka ya aneh itu. Penerapan tahziran zaman kita itu aneh, kacau bin ajaib lah istilahnya itu. Masalah-masalah yang enggak jelas, masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang itu mustajadat, masalah baru. Zaman Rasulullah enggak ada, berbeda pendapat, orang disesatkan itu. Aneh sekali kalau seperti ini kan. Jadi fahami di sini. Jadi kasusnya berbeda. Rasulullah mengisi kajian itu biasa. Nasihat kepada wanita itu bahkan langsung. Bahkan subhanallah ya ini. Kalau kita mencari dalil itu banyak sekali. Salman Al-Farisi, beliau ketika datang ke rumah saudaranya Abu Darda, kan mengetuk pintu. Rupanya Abu Dardanya belum ada di rumah. Yang ada istrinya. Dibukakan sama istrinya. Salman Al-Farisi melihat bajunya, dipantau bajunya itu. Jadi bajunya istrinya itu dilihat. Akhirnya dinasihati, kenapa kamu pakai baju seperti ini kan itu? Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Bukan pakai baju yang baik. Malah kamu pakai baju dapur seperti ini kan itu. Keluar rumah pakai baju seperti ini kan itu. Akhirnya dibatalkan suami saya orang yang tidak terlalu peduli dengan dunia. Akhirnya Salman faham gara-gara seperti ini. Oh berarti suaminya karakternya seperti ini. Dilihat bajunya itu dilihat gitu. Masa itu bukan berarti wah sini menyimpang ini. Contoh lagi misalkan. Ini kalau kita lihat itu banyak sekali riwayat itu banyak sekali. Jadi ya terlalu banyak lah. Muamalah itu biasa. Muamalah kita dengan ya biasa lah gitu. Jangan terlalu kaku dalam masalah ini. Contoh lagi misalkan Asma binti Abi Bakar. Beliau itu suatu ketika pulang dari kebun membawa rumput. Dan biasanya memang orang Arab sampai sekarang yang membawa rumput itu biasanya perempuan, bukan laki-laki. Aib sekali bagi laki-laki kalau membawa rumput itu aib. Sampai sekarang saya lihat seperti itu. Sehingga kalau mereka punya ternak di rumah, nanti yang bawa rumput ya perempuan-perempuan, bukan laki-laki. Itu sudah sama dulu. Lah ketika Asma ini membawa rumput pulang, tiba-tiba Rasulullah juga jalan di jalan itu. Rasulullah di belakang. Bersama dengan banyak para sahabat. Asma-nya di depan, Rasulullah di belakang. Akhirnya Asma itu sadar di belakangnya beliau itu ada Rasulullah. Akhirnya Asma itu minggir, setelah itu berhenti untuk menunggu mereka lewat, kemudian Asma di belakang jalan. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Asma, mau kemana kamu?" kan itu. "Ya Rasulullah, tidak layak bagi seorang seperti saya untuk berjalan di depan Rasulullah." Gitu. Tapi Rasulullah tidak marah, masa itu Rasulullah pun juga biasa mengatakan, "Wahai perempuan, ini jalan saya laki-laki, kamu jangan menghalangi saya, fitnah ini kan itu." Ya, jadi kaku sekali, jadi enggak seperti itu. Prakteknya para sahabat, ya perempuan mereka ya berjihad. Mereka juga membantu orang-orang yang sakit. Dan yang lainnya banyak sekali lah. Maksudnya jangan dikungkum perempuan itu kayak kaku sekali muamalahnya. Tidak, itu bebas. Walaupun tetap ada batasan. Ya, walaupun ada batasan. Nah itu intinya, ya kalau kita perhatikan memang ya, Rasulullah itu beliau datangnya jamaah perempuan. Kemudian nasihati mereka. Bahkan terkadang mereka sedekah. Ada sahabat yang diajak, ayo sini, diajak. Yaitu nanti sahabat ini yang membuka bajunya untuk menerima sedekahnya mereka dan yang lainnya. Menunjukkan apa? Bahwa muamalah mereka Rasulullah dengan para sahabat itu biasa. Biasa. Demikian juga para sahabat zaman itu ya biasa. Maka itu intinya jangan terlalu hulu dalam bab ini. Jangan terlalu hulu. Sampai akhirnya seakan-akan orang yang salafis sejati itu yang muamalah laki-laki perempuan itu harus di putus secara totalitas gitu loh. Itu enggak seperti itu. Jadi ya enggak usah guru lah gitu. Sampai karena banyak ya kenapa kok kita itu ngisi kajian itu enggak ada tabir. Yang kita belum melihat larangan dalam masalah ini, demikian juga kita lihat dalnya banyak dan yang penting juga kenapa kok kita itu enggak pakai tabir? Karena ilmu itu lebih masuk kalau murid itu melihat gurunya. Ilmu itu lebih masuk. Seperti misalkan gini lah, gitu. Antum dengar radio. Antum dengar radio, ustadznya enggak ada. Tapi cuma suaranya saja gitu. Wong kita yang lihat ustadznya saja itu mendalangi ustadznya saja enggak konsentrasi bisa gitu itu. Padahal kita mendalangi ustadznya itu saja buyar pikiran kita kan gitu. Kita enggak bisa konsentrasi. Apalagi kalau ustadznya enggak ada kayak dengar radio lah gitu. Makanya ngantuk, kalaupun gak ngantuk ya ngobrol, bahkan terkadang ustadznya ngomong mereka para ibu-ibu yang di atas itu bawa lemper, gorengan, makan, reuninan, kajian itu bukan untuk ngaji, terkadang ibu-ibu itu. Ayo kita kumpul yuk, mumpung ada kajian kan itu. Kamu bawa apa? Saya bawa lemper, saya bawa jenang, saya bawa ini, Masya Allah, kumpul di atas. Ustaz nyampaikan, mereka pada ngobrol. Dan itu terjadi di mana-mana itu. Banyak keluhan. Banyak keluhan seperti itu. Makanya sampai banyak ibu-ibu yang gak mau kalau takbir akbar itu gak mau ngaji. Ada juga saya dapat laporan lah dari ibu-ibu itu. Orang-orang yang baru kenal sunnah. Biasanya orang kenal sunnah itu kan Masya Allah kan semangatnya top-top lah itu. Wadah takbir akbar, Ustaz Ibar. Akhirnya datanglah. Ketika datang, Masya Allah, rupanya umat-umat yang senior-senior itu ngumpul jadi satu, ustadznya masih kajian. Ada yang makan, bawa kopi, ada yang bawa ini, wes kumpul. Ngerumpi sendiri, ustadznya ngomong, dia yang ngerumpi sendiri. Kan, itu. Cuma ini kan gak mungkin kalau kita itu dalam satu majelis, kita pantau kan itu. Ya kan? Kalau kita pantau, dia melihat ustadznya melihat dia kan gak. Sehingga kalau kita pantau kan orang gak mungkin seperti itu. Dan rupanya saya buahnya yang sampai ke saya itu berita-berita tentang kajian kalau campur bapak dan ibu itu campur bapaknya sama ustadznya, ibunya di luar itu kacau ya kondisinya itu. Dan itu banyak sekali yang ngomong ke saya itu banyak. Sampai akhirnya mereka mengatakan, ah kalau kajian campur kayak gini enggak ah saya enggak mau isinya cuma ngobrol kita ini. Nah, akhirnya apa? Mereka minta kajian khusus. Kajian khusus kalau ada kajian khusus ibu-ibu lah mereka. Datang. Sehingga bebas. Mereka bisa lihat ustadznya. Sampai ada cerita ya. Ada orang baru ngaji. Gitu. Orang baru kenal sunnah lah. Gitu. Ikut kajian. Ustadznya itu ngisinya ditutup. Kan, ustadznya di mana ini kan? Gitu. Ada suaranya, gak ada orangnya kan? Gitu. Itu ustadznya itu di balik tabir. Oh kayak salafi itu kayak nonton radio berarti. Kalau kajian itu berarti kayak denger radio saja kan? Gitu. Nah, terus ngapain saya di sini kan gitu loh. Mending saya di rumah denger radio kan gitu loh. Gitu loh. Di rumah bisa sambil nyuci, bisa nyambil. Kalau cuma di sini ikut pengajian yo kayak radio, mending saya di rumah kan gitu loh. Sampai ada, ya kaget lah itu ibu. Oh seperti ini, oh ini salafi. Sampai ada cerita juga ya. Ada orang ikut saya, kajian saya. Tapi kan kajian saya kan terbuka lah untuk. Pasti kajian ibu-ibu itu gak ada tabirnya. Orang awam baru kenal sunnah lah gitu loh, baru. Ya mungkin kenal sunnah aja belum kan itu. Belum ya, alhamdulillah mau ikut kajian lah gitu, mau ikut kajian. Orang ibu-ibu, dia itu ya sepaknya masih sederhana, tapi alhamdulillah kok mau ngaji di kita itu. Karena sebabnya itu karena anaknya TPK-nya di kita. Oh, ya ngaji saja lah gitu. Ketika ngaji kan ya terbuka kan saya kan, kasih majelisnya itu. Sedangkan adiknya perempuan itu sudah kenal sunnah lama, salafi sejati, tulen, wes pokoknya itu bukan abal-abal ini. Akhirnya apa? Kakaknya yang salafi saja belum kenal sunnah, cuma alhamdulillah mau ngaji sajalah itu. Wah, langsung ditakfir sama adiknya itu. Kamu ngaji sama Tobroni sesat gitu. Lah kenapa sesat? Karena ngisinya enggak pakai tabir kan itu. Gara-gara enggak tabir saja sesat. Coba kamu lihat itu. Tobroni ketika ngisi kan gak pakai tabir kan gitu. Iya lah saya lebih suka kalau gak pakai tabir kata dia itu. Kata kakaknya itu. Wah berarti kamu bukan salafi gitu loh. Kamu sesat kalau seperti ini kan. Dan itu kasus seperti itu banyak. Gara-gara masalah ini saya disesatkan itu banyak sekali. Jadi masalahnya itu gak usah terlalu hulu lah. Masalah-masalah seperti kita itu ilmiah. Kita itu kan diajarkan katanya ahlu sunnah itu ilmiah. Salafi itu dudukkan. Ayo kita diskusikan kan gitu. Ya, kalau memang kita itu antum itu pede dengan pendapat antum, ayo kita diskusi. Antum punya hujah, saya punya hujah, diskusikan kan itu. Kebanyakan itu apa? Orang itu pedenya kalau di belakang. Wow, kalau di belakang kayak singa padang pasir lah kalau ngomong itu. Tapi kalau di hadapan kita, ayo kita diskusikan itu. Semuanya gak ada yang berani. Tapi kalau di luar kayak singa padang pasir semua itu. Hebat omongannya itu. Tapi kalau disuruh diskusi, ayo kita ketemu. Kita kumpul. Antum bawa kitab, saya bawa kitab. Kita diskusikan. Kan kita diajar untuk ilmiah kan gitu. Kita itu kan harus, ya, ahlus sunnah kan ilmiah. Dan kita itu berani mempertanggungjawabkan pendapat yang kita utarakan itu kan kita berani. Dan kebanyakan, gak ada yang berani. Disuruh ketemu, gak mau. Ya kan? Sampai saya masalah, ya ini dulu ketika ditakdir masalah, ya itu masalah hijab ini, pembatas itu. Dia kan berani cuma SMS, saya suruh datang gak berani. Ini saya itu rumahnya di sini nih, di Poncol, gang ini. Ini tak fotokan ini. Antum ketemu langsung saya kalau SMS. Apalagi SMS zaman dulu kan gak pakai Android kan. Masih SMS HP jadul itu. Wah, pegel sekali nulisnya kan. Diskusi pakai SMS, pakai HP jadul kan itu. Waduh, pegelnya. Setelah itu saya bilang, saya capek. Nulis pakai ini, diskusi pakai tulisan kayak ini mumet saya kan itu. Terus antum datang saja ke rumah saya, kan antum orang Pekalongan kan. Antum ngakunya orang Pekalongan. Orang Pekalongan, saya rumahnya di sini. Tak siapkan kopi nanti, tak kasih makan di sini itu. Tenang saja itu. Enggak, was, memang antum itu sukanya nantang-nantang debat dan yang-nya. Lah saya kan gak nantang debat, mau ketemu lah. Daripada debat di SMS kan gitu. Enggak dong kan gitu. Nah, jadi intinya ya enggak usah terlalu hulu lah dalam kita itu beragama. Kenapa? Karena kata Rasulullah mengatakan, la yushaddad din illa halakah. Tidak ada yang membuat agama menjadi kaku kecuali akan binasa sendiri. Agama Islam itu mudah, jangan dibuat susah gitu. Ketika dibuat susah, maka akan binasa. Dia sendiri akan binasa, maka itu banyak kita dapatkan ya. Orang-orang yang hulu-hulu, orang-orang yang saklek-saklek, orang-orang yang keras-keras, soalnya tahdir sana, tahdir sana, tahdir sana itu, biasanya futurnya itu parah. Ancurnya itu parah lah. Ini kalau seperti kita itu naik terlalu tinggi, kerasnya itu, jatuhnya itu biasanya itu sakit sekali, parah. Banyak sekarang itu orang-orang yang seperti itu, jadinya liberal. Ada juga yang jadinya itu pembela acara-acara yang ya separah lah itu. Acara ritual-ritual syirik, bid'ah itu malah menjadi pembela. Bahkan banyak juga yang mereka itu yang suka tahdir seperti ini malah larinya nanti ke takfiri. Banyak sekarang. Nah itu sekarang kayak ada gerakan ya di Salafiyin di Indonesia itu mulai pecah lagi. Dan itu nanti ngarahnya ke takfiriin. Takfir dan lebih parah daripada jihadi. Ini lebih parah. Tapi siapa mereka itu? Mereka bukan jihadi. Mereka itu adalah bekas-bekas salafi yang mentahdir dulu. Yang sukanya tahdir sana, tahdir sini, tahdir sana, tahdir sini. Akhirnya nanti malah larinya sekarang ke takfir. Dan itu sekarang banyak. Di mana-mana, termasuk di ya di sini ada. Gerakan mereka itu mulai banyak. Ya, gerakan mereka. Saya kemarin ketika di Pontianak pun, mau diskusi dengan mereka, mereka pun ya seperti itulah mereka itu. Banyak menghindar. Saya ingin ketemu dengan mereka, diskusi dengan mereka, orang-orang yang takfirin. Mereka yuk sosat kita dulu, tapi teman-teman kita lah gitu. Tapi malah larinya seperti, kenapa terlalu hulu? Tahdir semua, sini tahdir. Akhirnya apa? Bosan juga, akhirnya kalah dia. Karena agama itu enggak seperti itu. Agama itu dibuat fleksibel lah, enggak usah dibuat kaku. Siapa yang membuat kaku agama, mesti dia itu akan binasa sendiri. Oleh itu kalau kita perhatikan sini intinya Rasulullah beliau memberikan nasihat khusus bagi ibu-ibu. Dan Rasulullah memberikan hari khusus, jadwalnya sekian. Dinamakan dengan jadwal. Maka Rasulullah mengatakan, fawa'adahunna, Rasulullah menjanjikan, oh ketemuan dengan kalian khusus ibu-ibu setiap hari A, misalkan hari Senin misalkan. Akhirnya Rasulullah setelah itu datang di hari itu khusus. Dari sebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah itu menjanjikan mereka itu di rumah. Menjanjikan ketemu dengan mereka itu di rumah, bukan di masjid. Bukan di rumah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ceritanya mirip dengan cerita yang di atas, cuma Rasulullah beliau mengatakan Abu Hurairah, "Mau'idukunna baitu fulana." Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Perjanjian kita, kumpulnya kita di rumahnya Fulan." Rumahnya Fulan. Berarti apa? Kajian di rumah itu juga ada. Kajian di rumah itu ada juga. Ya itu enggak usah kaku juga lah kalau masalah itu. Kajian harus di masjid. Masjid itu kan rumah Allah Ta'ala. Bukan kajian itu di rumah. Yes. Enggak usah kaku lah itu. Di masjid ya bagus. Apalagi di masjid itu ya itu rumah Allah Ta'ala. Kalaupun enggak di masjid ya enggak ada masalah juga. Sampai ya kalau lihat orang-orang yang kaku-kaku itu ya Masya Allah itu. Sampai sekolah kelas, belajarnya di kelas bukan di masjid, itu bid'ah itu. Oh, ngeri sekali kan itu. Sehingga apa? Sampai mereka mentahdir pondok-pondok yang sistemnya klasikal. Klasikal itu apa? Ada kelas di mana belajarnya di kelas bukan di masjid. Harus di masjid. Kalau bukan di masjid, bid'ah itu. Ngeri sekali kan itu. Coba bayangkan itu. Ada sampai wes kalau kita lihat ngerinya mereka itu ya Masya Allah itu. Sampai ada yang mentahdir pondok gara-gara ada SPP, uang gedung, itu bid'ah semua. Sama Rasulullah enggak ada SPP dan uang gedung. Maka kita katakan antum pun sama Rasulullah bid'ah, antum enggak ada juga itu. Antum saja itu enggak ada kan itu. Kalau gara-gara SPP bid'ah, ini bid'ah, Masya Allah ini antum ini. Sekolah saja enggak ada sama Rasulullah itu. Pondok kayak antum pun enggak ada itu loh. Ya itu kayak masjid, pondok, kemudian ini belajar. Enggak ada juga gitu loh. Jadi kaku sekali sampai Ini saking kakunya itu ya. Jadi ada ini ustad ya, ustad lulusan Yaman. Saking kakunya sampai dia itu bikin masjid lantainya itu pasir. Enggak ada karpet bid'ah dia itu. Padahal waktu mondok di Yaman, masjidnya pakai karpet kan gitu loh. Pondoknya di Yaman, masjidnya pakai karpet. Sampai ke Indonesia, ngerinya luar biasa gitu loh. Padahal dulu di sana itu ya pakainya karpet gitu loh. Dia pulang, enggak ada. Karpet bid'ah. Terus keramik bel, keramik bid'ah. Terus bagaimana? Ya pakai pasir seperti Rasulullah. Setelah itu dia mengatakan juga, enggak ada namanya dalam Islam, dalam sunnah itu enggak ada namanya hizbiyah. Hizbiyah itu apa? Hizbiyah itu kayak organisasi. Organisasi maksudnya apa? Ada ketua, bendahara, sekretaris. Maka kalau ada ketua, bendahara, sekretaris, bid'ah semua itu. Nah, terus kalau mau bikin masjid, panitia siapa? Gak ada panitia. Terus kalau mau nyumbang siapa? Bebas, siapa saja boleh nguruskan itu. Sampai akhirnya saking kakunya ini, saya dulu ngikuti lah perdebatan kayak gini. Tadi-tadiran itu kan ngikuti orang-orang yang dulu. Karena saya dulu sempat mau nulis tulisan itu bantahan kepada mereka. Saya sempat kumpulkan. Hujah-hujahnya orang-orang ahlu tahzir ini kayak apa sih yang suka membidahkan itu? Dan itu lemah sekali itu loh. Sampai akhirnya saya kumpulkan problemnya mereka itu di mana sih gitu loh. Pemahaman kok bisa seperti ini munculnya dari mana itu? Itu sempat kita kumpulkan waktu di Yaman. Kemudian kita siapkan bantahan. Cuma qadarullah waktu itu kita pindah dari Ma'rib. Kita itu punya misi waktu itu banyak seperti ngumpulkan takfirin di Indonesia itu hujahnya apa saja. Setelah itu kita bantah hujah-hujahnya mereka, termasuk juga ini yang suka tahzir dalam masalah manhaj kan kalau seperti ini. Sampai orang yang kayak gini nih, yaitu orang ini, saking kerasnya orang ini ya, itu sampai akhirnya dia itu tinggalnya ya dulu di Jawa Timur, setelah itu pindah ke Bengkulu, tinggal di hutan, yaitu di hutan bikin sendiri. Sampai dia mengatakan kalau mau orang mendaftarkan anak di pondok boleh nggak? Nggak boleh, bid'ah. Kalau mau mondok, bapak dan ibunya pindah semua di sini. Zaman Rasulullah nggak ada namanya anak mondok itu nggak ada. Kalau mau mondok, ya orang tuanya pindah, tinggal di sebelah masjid. Nah, seperti Rasulullah dulu bikin masjid Nabawi, ya para sahabat pindah satu keluarga, diboyong semua. Sedangkan kalau antum ngirim anak, antumnya itu kerja di rumah, ini bid'ah. Padahal apa? Padahal kemarin dulu pernah kita sebutkan. Ada seorang anak-anak yang belajar sama Rasulullah sampai satu bulan, beberapa bulan. Setelah itu Rasulullah melihat mereka kangen dengan ibunya atau keluarganya. Rasulullah suruh mereka pulang. Enggak, ini bid'ah, enggak ada seperti itu. Jadi kaku, luar biasa dahsyatnya itu, kakunya itu. Nah itu apa rupanya kalau kita fahami ya, orang-orang yang suka tahzir itu mereka bertingkat-tingkat. Kayak orang takfirian lah, orang-orang yang suka mengkafirkan itu bertingkat-tingkat. Orang yang suka tahzir itu ada kelompok seperti di bawah. Ini ditahzir sama yang di atasnya. Yang di atasnya tahzir sama yang di atasnya. Yang di atasnya tahzir sama yang di atasnya itu. Sehingga mereka itu juga bertingkat-tingkat. Misalkan saya ditahzir sama orang. Orang itu ditahzir sama orang lain. Orang itu tahzir lagi sama orang lain itu. Sehingga ngeri. Maka itu kalau kita sudah masuk ke sini, ngeri. Habis energi kita. Dan kita akan mendolimi banyak orang nanti kita ini. Hati-hati. Karena ngeri. Apalagi tahzir di kalangan ya teman-teman kita itu dari dulu sampai sekarang nggak ada yang ilminya. Awal kali muncul tahziran di kalangan salafi sampai sekarang nggak ada yang ilmiah semua. Ya semuanya ya urusan pribadi semua. Walaupun ngakunya itu masalah manhaj akidah tapi semuanya nggak ada yang ilmiah. Jadi intinya Rasulullah menetapkan bagi mereka para ibu-ibu sebuah kajian khusus bagi mereka dan Rasul datang setiap hari yang ditentukan, tapi itu kajiannya di rumah, bukan di masjid, di rumah seseorang wanita. Kumpul nanti ibu-ibu di situ. Karena ini kajian ini khusus wanita, maka Rasulullah memberikan nasihat khusus yang berkaitan dengan mereka. Maka di antara yang disampaikan kepada oleh Rasulullah kepada mereka berkaitan dengan seorang wanita ketika anaknya meninggal. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk sabar. Rasulullah mengatakan, "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha." Tidak ada seorang wanita yang tiga anaknya meninggal dunia kecuali anaknya itu akan menjadi tabir penghalang dia dari api neraka jahanam. Faqalat imra'atun, maka seorang wanita tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dua orang?" "Ya kalau dua orang ya sama juga." Boleh, wanita tanya langsung ngomong sama ustadznya itu enggak ada masalah juga. Karena wanita itu langsung bertanya sama Rasulullah. Kalau misalkan gak mau langsung pakai kertas, ya gak apa-apa. Cuma perlu difahami, yang sering saya sampaikan ya, masalah fatwa itu harus tergambar gamblang Karena ada kaidah dalam kaidah para ulama itu, yaitu tentang jawaban seorang ustad itu far'un antasawurihi, itu adalah cabang dari penggambaran pertanyaan. Ketika menggambarkan pertanyaan keliru, ya jawabannya bisa keliru. Karena jawaban itu bisa diatur sebenarnya itu. Kita bisa minta fatwa enggak? Fatwa ulama dalam masalah ini bisa. Tinggal diatur saja pertanyaannya. Nanti akan menjurus ke jawaban itu. Kenapa? Karena pertanyaan itu sesuai, jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Bisa keliru fatwa ulama karena pertanyaan keliru. Pertanyaan keliru. Maka itu, kalau pengen kertas itu ya globalnya saja. Tapi kalau pengen detailnya, ya harus diskusi. Harus diskusi. Bahkan terkadang diskusi itu tanya jawab, sampai tergambar. Oh, berarti kalau seperti ini, hukumnya seperti ini. Ya, jadi intinya Rasulullah ketika menyampaikan ilmu, langsung seorang wanita langsung bertanya sama Rasulullah. Wahai ya Rasulullah, kalau dua anak kita yang meninggal bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, ya dua juga sama juga. Yaitu kalau dua ya sama. Kemudian kalau di sini, kalau kita perhatikan juga di sini, terus bagaimana kalau yang bapaknya? Kan tadi kan perempuan kan, tidak ada di antara wanita yang anaknya, tiga anaknya meninggal kecuali akan menjadi penghalang. Terus bagaimana kalau bapaknya, dia selaku bapak, maka bapaknya juga, ibu dan bapaknya. Walaupun Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan ibunya, tetapi ada sebuah hadis yang riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan siapa. Siapa berarti umum, bapak dan ibunya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang ini kata Imam Ibnu Hajar belum mengatakan, wa anna man mata lahu waladani hajabahu minan nar. Siapa yang anaknya meninggal dunia, maka itu akan menjadi hijab anaknya itu bagi orang tuanya. Setelah itu belum mengatakan wala ikhtisasa lidzalika binisa. Kemudian mengatakan, dan ini enggak ada kekhususan bagi ibu saja. Bapaknya enggak mendapatkan, enggak, bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Jadi semuanya mendapatkan, walaupun memang dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan seorang ibu, tetapi bapak dan ibu semuanya mendapatkan. Dan dalam hadis ini juga kata Imam Mujahid belum mengatakan di antara faedah yang kita bisa ambil, wa anna atfalal muslimina fil jannah. Anak orang muslim yang meninggal dunia sebelum balik masuk surga. Sehingga mereka kan bisa menjadi penghalang. Kalau mereka enggak masuk surga, enggak mungkin mereka itu bisa menjadi penghalang dari api neraka jahanam. Pertanyaanlah, kalau anaknya orang kafir. Kalau anaknya orang kafir, fahami di sini ya, ada masalah yang perlu kita fahami ya. Jadi terkadang dalam masalah-masalah akidah seperti ini, masalah akidah. Cuma perlu kita fahami ada pokok di mana ulama itu tidak berselisih mereka dalam masalah ini. Sepakat. Ada juga masalah akidah di mana para ulama itu berselisih panjang sekali, walaupun itu dalam masalah akidah. Maka berkaitan dengan anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum balik, apakah mereka itu masuk surga atau tidak? Khilaf panjang di antara para ulama. Khilaf panjang, walaupun ini masalah akidah, ini masalah khilafiyah. Panjang lagi khilafnya. Kenapa kok terjadi khilaf? Karena ada riwayat, ini orang kafir loh, kita bukan bicara tentang anaknya orang muslim, anaknya orang kafir. Ada riwayat mereka kumpul anak-anak orang kafir dengan anak-anaknya orang muslim. Semuanya masuk surga. Dan itu yang diambil oleh Imam Nawawi. Tapi ada juga riwayat yang mana tidak membolehkan, kita itu tidak dibolehkan untuk mengatakan, yaitu intinya Rasulullah mengingkari ucapan Aisyah ketika mengatakan, usfur min aswafiril jannah. Anak-anak itu akan menjadi burung dari burung-burung surga. Maka Rasulullah marahi Aisyah. Wahai Aisyah, kamu tahu dari mana bisa menetapkan seperti itu? Menunjukkan apa? Akhirnya terjadi khilaf. Makanya ketika bicara tentang anaknya orang kafir, ada yang mengatakan mereka langsung masuk surga juga kayak anaknya orang muslim. Ada juga yang mengatakan mereka nanti akan dibangkitkan lagi, diutus kepada mereka seorang nabi dan rasul. Ada juga yang mengatakan nanti mereka itu kayak dites langsung. Allah tahu langsung bagaimana mereka. Jadi intinya khilaf di antara mereka. Para ulama terjadi khilaf. Walaupun pendapat yang paling rajih, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, dan itu paling kuat. Yaitu bahwa anak-anaknya orang kafir, mereka itu masuk surga. Mereka masuk surga. Tapi bisa nggak anaknya orang kafir itu menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka jahanam? Tidak bisa. Ketika orang tuanya kafir. Kecuali kalau orang tuanya muslim. Punya iman yang dia itu punya dosa dan maksiat. Maka anaknya bisa membantu. Dan ini menjadi motivasi kepada kita bagi orang-orang yang mereka itu anaknya meninggal. Orang yang anaknya meninggal itu motivasinya besar. Dan memang berat. Tidak mudah. Apalagi kalau orang itu sangat mencintai anaknya. Ada terjadi juga zaman Rasulullah ya, ada seorang wanita, dia itu datang ke kuburan dan menangisi kuburan. Rupanya itu adalah anaknya yang meninggal dunia, dan ibu itu sangat cinta kepada anaknya. Rasulullah waktu itu melewati kuburan, melihat ibu-ibu yang sedang ya meluk kuburan dan nangis. Rasulullah mengatakan, "Wahai ibu, sabarlah." Wanita ini enggak melihat siapa yang ngomong, dia jengkel lah dengan nasihat. Akhirnya mengatakan, "Pergilah kamu. Kamu sih enak ngomong seperti itu, kamu enggak diuji." Akhirnya Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah pergi, ada seorang yang memberitahu kepada wanita itu, "Bu, kamu tahu enggak siapa yang tadi ngomong?" "Ya, tadi saya enggak tahu." Akhirnya diberitahu yang ngomong tadi itu Rasulullah. Akhirnya kayak merasa bersalah lah wanita ini, langsung menuju rumahnya Rasulullah. Mengatakan, "Ya Rasulullah, saya minta maaf kalau tadi saya ngatakan seperti saya enggak tahu kalau yang ngomong itu engkau." Maka Rasulullah mengatakan, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Kesabaran itu dinilai di awal terjadinya musibah. Jadi fahami ya, awal terjadi musibah itu, hatta kita yang punya ilmu itu terkadang berat sekali. Awal kita ditimpa musibah, terkadang ilmu kita itu terluputkan, hilang ilmu kita itu. Ilmu sabar itu hilang semua gitu. Maka itu kenapa kok kita itu kalau ada saudara kita yang ditimpa musibah, kita itu dianjurkan untuk takziah, datang. Di antara pentingnya takziah itu apa? Untuk mengingatkan kesabaran pada orang yang ditimpa musibah. Kenapa? Karena terkadang terluputkan, hilang itu ilmu sabar itu kalau kita itu awal-awal ditimpa musibah. Tapi kalau sudah setahun, dua tahun sih kita bisa sabar. Awal ditimpa musibah belum tentu kita itu mampu. Dan terkadang sampai tingkatan ya, ketika orang itu ditimpa musibah seperti ini, sampai terkadang tingkatan sampai kayak orang linglung. Kayak sampai orang gila. Dan itu ada orang seperti itu. Zaman Rasulullah pun ada. Ada seorang yang, zaman Rasulullah ada orang tua, bapak-bapak, dia itu sering bopong anaknya. Sampai pernah ketika tanya sama Rasulullah, dia itu sedang bopong anaknya. Maka Rasulullah tanya, "Kamu cinta sama anak ini enggak, Pak?" "Wah, cinta sekali ya Rasulullah, ini anak yang paling saya cintai." Tiba-tiba lama orang itu, bapak itu enggak pernah kelihatan di masjid. Maka Rasulullah tanya, "Mana bapak-bapak yang biasanya gendong anaknya, bawa anaknya itu mana?" Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, anaknya meninggal." Akhirnya bapaknya itu stres. Bapaknya stres, sehingga bapaknya itu tidak mau keluar rumah. Kayak orang stres lah, orang linglung gitu. Maka akhirnya Rasulullah tanya, "Tunjukkan saya mana rumahnya." Akhirnya ditunjukkan, Rasulullah datang ke bapak itu, mengetuk pintu, karena yang mengetuk pintu Rasulullah, akhirnya dibukaan sama dia. Setelah itu mengatakan, "Pak, apa yang kamu sedihi itu? Apa kamu tidak ridho, Pak? Nanti kalau di hari kiamat, anak kamu itu nunggu kamu di pintu surga. Anak kamu tidak mau masuk surga sebelum ketemu dengan bapaknya. Nanti kamu akan diseret sama anak kamu untuk masuk surga, seperti saya nyeret kamu dari rumah ini. Bajunya orang itu diseret sama Rasulullah untuk keluar. Sudahlah, kita jalankan kehidupan normal setelah itu kan itu." Ya memang berat, berat dan gak mudah. Sampai ada cerita ya, ini cerita nyata. Dan di Pekalongan gitu loh, di Pekalongan itu. Jadi ada seorang ibu-ibu kajian saya rutin. Ya, jamaah saya lah itu. Rajin lah itu kajian itu, Masya Allah lah. Termasuk suaminya. Suaminya juga rutin lah ikut kajian. Subhanallah ya, suaminya itu meninggal. Meninggal sampai tingkatan stres ibu-ibu ini. Sampai stres, sampai gak mau mandi, gak mau makan. Kan gak mau cebok, wes ngeri lah gitu. Sampai ketemu sama orang pun gak mau. Jadi kamar kunci, wes kamarnya kayak tong sampah wes pokoknya itu. Wes ngeri lah itu, sampai stres, tingkatan orang stres. Sampai dinasihati anaknya, bisa gak bisa, gak bisa wes. Sampai akhirnya anaknya waktu itu ngadu ke saya. Saat tolong saat itu, oke, saya datang ke sana itu. Ketika datang ke sana, ya pokoknya kalau ada tamu, itu nggak mungkin dibukakan kamarnya. Karena kamarnya kan kotor. Nggak pernah mandi orangnya itu, ibunya itu. Sampai akhirnya ketika dengan nama saya itu, alhamdulillah dibukakan. Akhirnya saya masuk, lihat itu, Masya Allah itu ya. Sedih juga kita itu, Masya Allah itu. Akhirnya saya nasihati, tapi sudah nggak bisa masuk. Kayak orang gila, jadi nasihati nggak nyambung gitu loh. Saya nasihati nggak nyambung juga. Wes ini nggak bisa ini. Lagi nah, gimana kita mau nasihati nggak bisa itu. Akhirnya saya bilang sama anak-anaknya, wis gini sajalah gitu. Yang penting tolong ini ibu dijaga. Ya itu kita mau nasihati nggak bisa, dia nggak nyambung dinasihatikan itu. Tapi ketika lihat wajah saya itu dia kayak gimana gitu, maksudnya itu kayak sampai anaknya cerita, "Ustadz ini alhamdulillah maksudnya itu ibu saya itu membukakan untuk orang itu ya baru ustadz. Anak saya kalau masuk kamar diam-diam itu dipukuli sama ibunya itu. Jadi kayak wis ngeri lah itu." Jadi terkadang ya sampai hatta sudah ngaji loh. Ini bukan orang awam loh, ini ikut kajian saya, rutin kajian saya ini. Ibu-ibu ini, Masya Allah ini. Sampai saya pun sempat kehilangan juga ini. Ada dua orang ibu-ibu kan yang ya kemana-mana itu kelunang-lunung bareng. Akhirnya saya lihat cuma satu ibu saja, yang satu nggak pernah kelihatan itu, kemana itu. Akhirnya, qadarullah itu, yang satunya itu cerita. Sebenarnya nggak mau cerita, tapi kondisinya semakin parah, akhirnya cerita. Gimana Ustaz? Ya udah saya datangi rumahnya kan itu. Saya datangi rumahnya, akhirnya saya lihat kondisinya Masya Allah. Masih itu, orang yang sudah ngaji saja itu belum tentu mampu loh menghadapi musibah. Menghadapi ujian itu belum tentu mampu. Gitu. Nah itu kenapa kok kita itu dianjurkan untuk takziah dan yang lainnya? Kenapa? Untuk mengingatkan kembali, ini tuh musibah. Dan musibah yang Allah timpakan kepada kita itu nggak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dahsyat sekali musibahnya. Tapi apa? Ilmu itu hilang. Seringnya itu seperti itu. Ketika kita di tengah musibah, hilang itu ilmu itu. Nanti kalau sudah sepekan, dua pekan, sudah sebulan, dua bulan, setahun, itu baru sadar kembali. Oh iya iya. Tapi sudah terlambat ya, karena sabar itu kan dinanya di awal, cuma nggak mudah, berat. Nah itu ketika banyak wanita, ini seringnya wanita, wanita bapak-bapak juga terkadang seperti itu, nggak kuat dia itu untuk mendapatkan musibah seperti ini, nggak kuat. Maka kalau kita itu sadar kalau meninggalnya anak itu sebagai hijab dari api neraka jahanam, itu insya Allah kita bisa memutuk hati kita lah masih itu. Kita jadi pentingnya kenapa kita itu belajar? Kita itu harus terus belajar, terus terkadang. Kita itu walaupun sudah tahu ilmunya itu hilang. Ketika ikut ngajian, dengar khutbah Jumat, diingatkan kembali. Oh iya, Masya Allah itu. Terlubutkan ilmu itu bagi saya. Gitu. Nah itu, kita itu ngaji. Walaupun ilmu yang sudah kita pelajari itu diulang-ulang. Walaupun ya bagi kita itu ilmu biasa. Tapi ternyata dengan mendengar itu akhirnya kita itu dapat nasihat. Dapat nasihat itu penting. Itu sangat penting sekali. Karena ketika kita itu lama enggak mendapatkan nasihat, ilmu-ilmu itu hilang semua. Gitu. Nanti akan sadar ketika diingatkan sama nasihat. Ya, semua di sini. Pembahasan itu nanti kita masuk di pembahasan yang lain. Ini pertanyaan ya Ustaz, bagaimana caranya supaya orang tua yang ditinggal meninggal anak belum balig dan bisa dapat mengikhlaskan musibah? Ya ini saya katakan ini enggak mudah. Ini tidak mudah, kita bisa seperti awal-awal, apalagi di awal-awal terjadinya musibah. Terus bagaimana kita itu seperti itu? Maka, fahami ini, ada nasihat penting bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah mengatakan sendiri dalam sabdanya, berhormatan siapa yang ditimpa musibah, fal yadhkur musibatahu bimusibati. Kalau dia itu mendapatkan musibah, ada cara terbaik. Caranya itu apa? Pelajari biografinya beliau. Setiap kita mendapatkan musibah, sakitlah, kita ekonominya lagi berantakan lah, atau keluarga kita meninggal dunia, caranya gimana? Langsung kita baca biografinya beliau, Sirah Nabawiyah. Atau kita dengar ceramah tentang kehidupan Rasulullah. Kenapa? Fa'innaha a'zamul masa'ib. Karena musibah yang Allah timpakan kepada saya adalah musibah terberat. Sehingga apa? Dengan kita itu membaca musibahnya Rasulullah, enggak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan Rasulullah. Satu anak kita meninggal dunia, Nabi Muhammad, 6 anaknya meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Kalau seandainya kita lagi dilihat ekonomi, langsung baca biografinya Rasulullah. Rasulullah, kata Aisyah, kita terkadang 3 kali hilal bulan sabit, awal bulan, kita itu enggak ada makanan yang bisa kita masak. Kalau seandainya kita dakwah, dicaci maki, ditahdir, dihancurin sama orang dan yang lainnya, baru seperti ini, baru omongan. Nabi Muhammad sudah mau dibunuh, kita itu enggak ada apa-apanya kan itu. Sehingga maksudnya itu apa? Cara memudahkan kita itu untuk bisa sabar, ya kita itu sering baca biografinya Rasulullah. Itu paling mudah. Itu paling mudah. Tapi kalau kita itu mau, ya lebih baik, bagus lagi kita datang pengajian. Nasihat itu lebih penting, lebih bagus. Bagaimana jika orang tua, seorang ibu mendapati dua anaknya meninggal saat di kandungan? Apakah mendapatkan keutamaan semua dalam hadis? Iya. Ya, termasuk ya meninggal dalam kandungan. Bahkan nanti sebagian ulama mengatakan, meninggal dalam kandungan termasuk jihad. Kan jihad, orang yang mendapatkan jihad itu ada dua. Jihad secara hukum, itu orang yang mati di medan pertempuran. Jihad secara hakikat, yang nanti kalau mati gak dimandikan. Dan ya itu orang yang mati di medan pertempuran. Yang kedua, orang yang dinamakan mujahid secara hukum. Pahala nanti di hari kiamat, walaupun dunia seperti orang biasa. Itu nanti banyak orang yang matinya karena tenggelam, orang yang matinya karena tertimpa bangunan. Di antaranya itu, man qatalahu batnuhu. Atau Rasulullah mengatakan, siapa yang dibunuh oleh perutnya. Lah yang dibunuh oleh perutnya ini kan umum. Tapi kata perawak, semuanya termasuk orang wanita yang melahirkan. Termasuk orang yang anaknya meninggal dunia dalam kandungan, itu termasuk orang yang dibunuh oleh perutnya. Sehingga nanti dia itu masuk juga. Batasan untuk keringanan sholat jamak qasar pada saat perjalanan pulang. Jadi kalau jamak qasar, ini keringanan, tapi beda. Kalau jamak itu bagi musafir dan non-musafir, ya, misalkan kita mau jamak, boleh nggak? Duhur asar, walaupun kita itu nggak musafir, boleh. Karena hujan atau yang lainnya. Kalau qasar, keringanan khusus bagi musafir. Sehingga kalau qasar, harus di luar kota, tidak mungkin dalam kota. Misalkan kita perjalanan pulang, misalkan kita belum masuk kota kita, misalkan Batang, kita masih di Batang. Kita masih Batang, berarti masih boleh untuk sholat jamak qasar. Tapi kalau kita sudah masuk di Pekalongan, kita boleh di jamak di rumah, karena tadi kan sholatnya belum kita kerjakan. Kita jamak di rumah, tapi tidak boleh di qasar. Misalkan gini, kita pulang malam, misalkan jam 10. Kita belum sholat maghrib isya. Kita nanti mau sholat di rumah sajalah gitu loh. Boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sholat di rumah, atau sholat di kota kita, sholatnya maghribnya 3 rakaat, isya-nya 4 rakaat. Tidak boleh dijamak. Tidak boleh dikosor. Boleh dijamak boleh, tapi tidak boleh dikosor. Nah, jadi kalau tapi kalau jamak boleh. Atau misalkan kita belum safar pun boleh menjamak. Kita mau safar jam 1 siang misalkan kita sholatnya duhur asar sekalian. Boleh nggak? Boleh. Tetapi tidak boleh dikosor. Kalau kosor nggak boleh. Kecuali kalau kita sudah keluar dari kota kita, baru kita itu boleh untuk mengkosor. Ya, sampai di sini. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.